vake vitamu na jipakulia. Kungwi nimefundwa wake maexi ndo wanaumia. Walisema limevunda sasa jikoni ndo linanukia. Yendo wangu kiti tena chokini kimkalia. Tena siku zina nenepa na nawiri. Yamenoga mapenzi na yamesha miri. Nipa vinono na vifubwa tamu so shubiri. Nyumbani kumenoga unipoza mwili. Ananileta chumbani nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani sisi tuko nyumbani. Anitichi na mainama, na mainama. Nikoleza wangu wani. Tunacheza kibaba mama, kibaba mama. Wakienda vitani sisi tuko nyumbani. Anitichi na mainama, ina mainama.